saja milik malam, bahkan malam yang terlarut terang sanggup menjadi teri. Dan matahari masih sedih bersandar di belakang. Mungkin ia belum lelah menanti kedatangan cinta. Atau ia sudah bosan menanti kedatangan apapun. Atau teriknya sudah tidak membangunkan kita lagi. Bukankah kita sudah berjanji semua selesai ketika ada kita, ketika ada kita. Semua selesai ketika aku.